orang yang kita cinta. Ternyata cuma pundeng dusta. Ngana pe janji janji, ngana pe sumpah sumpah. Ternyata semua manis di bibir. Lama torang dua ngejalin ini cinta. Memang semesti torang mengakhiri. Biarlah kita sayang, biarlah kita cinta. Kita sunyi nak tahan, nak pe putar balik. Biar jauh cinta malam.